masih bersama luar biasa. Coba tangannya diangkat semuanya. Tangannya diangkat semuanya bareng-bareng yo. Satu, satu. Spesial buat yang lagi galau. Ooh. siap.